Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsira wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adani allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah menjelaskan hadis pertama dari babul ghadab yang na'marakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang ghasab, bukan ghadab ya, ghasab ketika di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Yaitu ketika dia mengghasab tanah, na'marakallahu fikum. Satu jengkal saja, na'marakallahu fikum, hukuman di akhirat nanti akan dikalungkan kepadanya tanah tersebut, ya, 7 lapis bumi. Nah, 7 lapis bumi dari tanah yang ia na'amarakallahu fikum ambil itu akan dikalungkan kepadanya. Ini merupakan wa'id syadid na'amarakallahu fikum, ancaman yang sangat keras bagi orang yang melakukan ghadab. Ikhwanifi ghasab, bukan ghasab. Ghasab. Ikhwanifi din rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi barakallahu fikum. Dan pada hadis berikutnya, itu akan dijelaskan tentang hukum ghasab, hukum orang yang ghasab ketika di dunia. Nah, apa yang harus ia lakukan ketika dia melakukan ghasab, kemudian barangnya nawarakallahu fikum rusak. Kalau kemarin dijelaskan bahwasanya ketika barang itu masih utuh, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan barangnya, asalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal yatima akhadat hatta yu'addi na'amarakallahu fikum, atas tangan apa yang ia ambil sampai ia na'amarakallahu fikum mengembalikannya. Tapi kalau barang itu rusak, na'amarakallahu fikum, apa yang harus dilakukan? Maka harus mengganti. Inilah yang akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Ya khadifitin rahmurah mukmuh menjelaskan tentang hukum di dunia. Ada hukum di akhirat berupa apa? Wa'id syadid dengan apa? Dengan adanya azab bagi orang yang apa? Orang yang ghasab di dunia. Maka dia wajib mengembalikan barang tersebut. Nah, kalau barangnya masih utuh, dikasihkan secara utuh kepada pemiliknya. Kalau rusak, ganti. Cerah ya? Ya kan, fitnah marah hukum. Sebelum kita masuk, nah, barakallahu ke hadis berikutnya, kita baca dulu hadis ini. Hadis yang ke-855. Hadis pertama dari babul ghasab. Ikhwani fillah rahmani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah, yang kolan suanya putih. Nah. yang kolansuanya hitam. Hitam. Ashabus Sud. Ini Ashabus Sud mana? Nah. Yang kolansuanya warna lebih dari satu. Warnanya lebih dari satu. Ada putih, ada hitam, ada. Nah, warakulah. Nah, santum para kalafik. Yang kolansuanya warnanya satu selain putih dan hitam. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, yani al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Abu Hamzah khatimun Nabi alaihi salatu wassalam, dia adalah amarakallahu fikum pembantu Nabi alaihi salatu wassalam yang diserahkan secara khusus oleh ibunya, yakni Ummu Sulaim, nih, agar beliau membantu Rasul alaihi salatu wassalam di usianya masih belia. Nah, amarakallahu serahkan sama ibunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya khadim bin rahmah rahmukum, hingga bisa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Itu sejak beliau na'amarakallahu fikum menginjakkan kakinya di Madinah atau Yasrib tempo dulu na'amarakallahu sampai beliau wafatnya. Maka Anas ini adalah orang yang membantu Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya khutbah marahmu termasuk minal mukthirin. Anas termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Dia termasuk Mu'ammar. Mu'ammar itu umurnya panjang. Ya, dan banyak hartanya. Banyak pula anaknya berkat doa Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga dengan umur yang begitu panjang, banyak kaum muslimin yang bisa mengambil faedah dan manfaat dari Anas bin Malik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Anas bin Malik ini termasuk yang merasakan, ya, 6 kekurangan ajaran Hajjaj bin Yusuf. Ya, di tengah jalan dipasangi na'amarakallahu fikum jebakan. Masya Allah. Luar biasa ya na'amarakallahu. Ulama dikitukan na'amarakallahu. Bahkan enggak tahu ulamanya para sahabat dikitukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Ya kan ibn Tahmin rahmatullahi wa barakatuh. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'di nisa'i. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah berada di sebagian istri beliau. Disebutkan dalam riwayat yaitu Aisyah. Di gilirannya Aisyah. Nawarakallahu. Sekali ibn Tahmin rahmatullahi wa barakatuh. Ya, jadi memang seperti itu. Kalau yang ta'adud ya na'amarakallahu fikum, ya harus gitu. Dia ya punya ya kewajiban untuk berbuat adil dalam tiga hal. Na'amarakallahu fikum. Yang pertama dalam hal sukna, tempat tinggal. Yang kedua dalam hal nafkah, ya, pemberian nafkah. Dan yang ketiga dalam hal kismah. Lah waktu itu hendak makmum bagian bermalamnya Aisyah. Disebutkan dalam riwayat namun bahasanya yang dimaksud ba'di nisa itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan disebutkan ikhwan tamu sore dalam riwayat yang lain yaitu berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwan fi rahmah rahmukum syan barakallahu fikum. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minina ma khatimin laha bikos atin fiha ta'am. Ternyata ada salah seorang ummahatul mu'minin. Disebutkan dia adalah Zainab bintu Jahsy. Namarakallahu fikum. Zainab bintu Jahsy. Namarakallahu fikum. Ya. Mengirim. Ya. Bersama seorang pembantu yang ia miliki. Biasanya budaknya. Namarakallahu fikum. Karena apa? Kalau laki-laki. Ya. Sebagai budak yang dimiliki oleh perempuan bisa. Namarakallahu fikum. Yandur ilai. Ilaiha. Watandur ilaih. Namarakallahu bisa. Namarakallahu. Ya. Ya kan ini fitnah marahmukum syaitan barakallahu fikum. Nah. Jadi dikirim salah seorang budaknya. Ya. Membawa. Namarakallahu fikum satu mangkok makanan. Ya. Membawa satu mangkok makanan. Ya kan ini fitnah marahmukum syaitan barakallahu fikum. Fiha to'am. Satu mangkok yang padanya makanan. Ya. Kami fitnah marahmukum syaitan barakallahu fikum. Fadharabat biyadiha. Maka Aisyah na'amarakullahu fikum. Ya, dengan tangannya. Dia memukul mangkok tersebut. Gitu na'amarakullahu fikum. Ya. Maka salatil qas'ah. Akhirnya mangkoknya apa? Pecah. Nyam. Ya kan ini tentah marah. Mujain barakullahu fikum. Makanya ini termasuk hukum dalam ta'adud ya na'amarakullahu fikum. Ya. Hukum dalam ta'adud. Kita harus paham na'amarakallahu fikum. Ya. Kita sebagai laki-laki yang mungkin barangkali antum na'am nanti. Ya. Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ta'adud. Ini perhatikan na'amarakallahu fikum. Ya. Bahwasanya masing-masing madu itu punya apa? Punya persaingan ketat. Na'amarakallahu fikum. Allah yang ketat na'amarakallahu fikum. Ya. Kan ini fitnah merahmukum. Coba lihat sikapnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang memaklumi tindakan itu. Ya. Bayangkan ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kan jatah saya. Cek macam-macam ya na'amarakallahu fikum. Kayak saya ini enggak punya apa-apa. Kayak saya ini enggak bisa ngasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah kan gitu. Datang-datang ngirim makanan ke sini ngapain kan. Langsung na'amarakallahu fikum dipukul pakai tangannya akhirnya pecah na'amarakallahu fikum. Kan ini. Pecah mangkoknya. Na'amarakallahu fikum berserakan makanannya. Kayak itu ya. Ikhwan fillah rahimakum syan barakallahu. Jadi na'amarakallahu fikum harus paham para suami ya, yang punya istri dari satu na'amarakallahu fikum. Buatnya antara madu kelihatan anteng-anteng itu ya. Iya. Ikhwan fillah harus diwaspadai. Iya. Kecemburuannya na'amarakallahu. Ikhwan fillah rahimakum syan barakallahu. Itu kalau beliau enggak bisa mengendalikan na'amarakallahu fikum bisa jadi bencana. Namaraklaw. Iya. Bisa jadi bencana itu namaraklaw. Iya. Ya kan lebih tentah namaraklaw. Di situ namaraklaw ada apa? Ada faedah terkait dengan ya, ahkam taat. Ya. Kan lebih tentah namaraklaw. Bagaimana cara namaraklaw menghadapi istri yang seperti itu namaraklaw. Iya. Ya kan lebih tentah namaraklaw. Itu di hadapan Rasulullah SAW. Iya. Ya kan lebih tentah namaraklaw. Maka fadhammaha Rasul pun mengumpulkan ya. Na'amarakallahu fikum makanan tersebut. Ya, wadhamma. Jadi puing-puing mangkok itu dikumpulkan sama beliau. Wa ja'ala fiha ta'am. Ya, kemudian makannya ditaruh di atasnya. Na'amarakallahu fikum. Wa qala kulu. Ya. Kan fitnah rahmukum syan farakallahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, makanlah. Suruh makan sama Aisyah na'amarakallahu fikum. Ya khani fitnah marahmukum syan farakallahu. Wa tafa'al qas'atu sahihata lir Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian na'amarakallahu fikum nggih. Naam. Beliau na'amarakallahu di apa sodorkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mangkok yang masih bagus na'amarakallahu. Nggih. Wa habasal maksur. Kemudian na'amarakallahu fikum yang pecah tadi disimpan sama dia. Na'amarakallahu ditahan sama dia. Ya kan fitnah marahmukum jian barakallahu fikum. hadisnya. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Wasamma ad-dharibata Aisyata. Dan Imam Tirmizi amarakallah menyebutkan nama istri Rasulullah yang memukul namarakallah mangkok tadi. Yaitu Aisyah. Dan ditambahkan padanya faqala Nabi alaihi salatu wasallam hadza huwa syahid. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam ta'amun bi ta'amin. Makanan dengan makanan. Namarakallahu fikum wa ina'un bi ina'in. Bejana dengan bejana. Wadah dengan wadah. Namarakallahu. Maksudnya namarakallahu fikum. Maksudnya ketika namarakallahu fikum orang itu merusak namarakallahu fikum bejana, maka nama gantinya adalah bejana. Namarakallahu fikum. Ya kan itu merusak makan gantinya adalah maka makanan begitu. Nah warakallahu sehingga ya kan diambil dari hadis ini kan sudah terkait dengan orang yang gosok mengambil barang orang lain. Nah warakallahu fikum ternyata nah warakallahu fikum barangnya itu rusak, maka dia harus mengganti nah warakallahu barang itu sesuai dengan semula. Misalnya nah warakallahu yang dirusak itu adalah inak seperti ini. Ya kan itu sudah merahmukumujan warakallahu, maka dia harus apa? Harus mengganti ini. Sebenarnya ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita melihat kejadiannya, ini tidak cocok kalau dimasukkan dalam bab gosok. Makanya Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dalam dalam sarahnya, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, bahwasanya ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, kata beliau, nam adkhal al muallif rahimahullah taala hadha al hadis fi bab al ghasab li'annahu dakhilun fi makna al ghasab, masuk dalam makna ghasab, wa huwa al istila ala malil ghair qahran bi ghairi haqqin, yaitu menguasai amarakallahu fikum harta orang lain secara paksa dengan tanpa hak. Lakin hadal hadis, kata beliau, lakin hadal hadis laisa ghasban wadhihan, bukan ghasab yang jelas. Naam. Li'annahu innama fihi i'tida'un la ghasab. Dikarenakan padanya ada apa? Pada apa? Pada adan i'tida', tindakan yang berlebih gitu ya. Karena dipengaruhi oleh na'amarakallahu fikum infial. Infial. Infial yang apa? Yang tidak terkontrol. Perasaan yang tidak terkontrol. Nah, itu bahaya na'amarakallahu fikum. Dan cemburu itu sama dengan marah. Cemburu itu sama dengan marah. Na'amarakallahu fikum. Mirip-mirip begitu na'amarakallahu fikum. Bukannya karena mungkin na'amarakallahu fikum saking dikuasai oleh rasa cemburu, kadang-kadang ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, seorang itu tidak bisa menguasai di dirinya. Namanya cemburu buta namanya ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Enggak bisa menguasai dirinya. Akhirnya na'amarakallahu fikum dia pun bertindak sesuatu yang kadang-kadang enggak terkontrol. Na'amarakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Nah, di sini khutbah melah mukmin barakallahu fikum, tindakan yang dilakukan yang semacam ini amarakallahu fikum dimaafkan oleh syariat. Dimaafkan oleh syariat. Ikhwan fillah melah mukmin barakallahu fikum. Orang yang dikuasai sama rasa cemburu kemudian melakukan hal-hal amarakallahu yang tidak terkontrol amarakallahu fikum, tindakannya dimaafkan. Tetapi lakin ma'at talaf yasbutul batal. Akan tetapi kalau tindakan itu disertai dengan talaf, talaf itu menghancurkan fasilitas orang lain, ya sebetul betul harus diganti. Kayak na'amarakallahu fikum. Na'amarakallahu fikum tindakan yang dilakukan karena lupa. Itu enggak ada itu, enggak ada konsekuensi, enggak dosa. Dimaafkan sama syariat. Atau na'amarakallahu tindakan yang dilakukan karena na'amarakallahu fikum keliru atau enggak sengaja. Nah, barakallahu dimaafkan sama syariat, nah barakallahu. Lakin ma'al badal yas apa? Lakin ma'at talaf yasbutul ba. Akan tapi kalau disertai dengan talaf adanya na'am barakallahu fikum pengrusakan na'am barakallahu, maka dia harus ganti. Sampai bal-balan. Kadang-kadang nyaduk itu kan enggak sengaja. Ya? Na'am barakallahu fikum. Nendang enggak sengaja na'am barakallahu. Kacanya orang itu. Apa terkena kacanya orang. Kayaknya na'am barakallahu pecah. Na'am barakallahu. Enggak sengaja kok, enggak sengaja. Iya. Enggak sengaja, enggak dosa antum karena enggak sengaja na'am barakallahu fikum. Tapi pecahnya kacanya tetangga antum wajib ganti. Iya, paham ya? Kalau itu entah seperti ini na'am barakallahu fikum. Saking wah masyaallah ya. Iya. Na'am barakallahu fikum. Iya, sama tindakan saingannya itu na'am barakallahu fikum ya. Marah memuncak na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah entah marah memuncak na'am barakallahu fikum akhirnya ya dengan tanpa terkontrol ya na'am barakallahu fikum dipukul itu na'am barakallahu fikum sampai berserakan ya. Ya kan itu entah marah memuncak barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW at-ta'am bi-ta'am wal ina'u bi-ina. Sehingga lafaz ini am. Ya. Ya. Lafaz ini am. Pokoknya terkait dengan masalah talaf na'am barakallahu fikum. Entah disebabkan karena ghosab atau disebabkan karena apa? Ya. Karena lupa atau disebabkan karena nam terpaksa. Ya. Dipaksa ya, dipaksa atau disebabkan karena enggak sengaja. Kok sampai na'am barakallahu fikum dengan tindakan-tindakan itu dia merusak fasilitas orang lain, ganti. Nah ya. Khairatnah marhamatan barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Nah, dari hadis ini na'am barakallahu fikum diambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, yang pertama, anna ibham as-sahibil qissah, sahibil qissah la haraja fi. Tidak menyebutkan pelaku kisah itu tidak na'am barakallahu fikum berdosa. Ya, pelaku kisahnya kan na'am barakallahu Aisyah ya. Di dalam hadis ini hukum tidak disebutkan. Nih. Ya kan fitnah rahmukum syai'an barakallahu. Bahkan mungkin yang semacam itu lebih baik. Kenapa? Fitnah rahmukum syai'an barakallahu fikum tidak dikesankan negatif bagi pelaku atau ya bagi pelakunya na'am barakallahu. Lebih-lebih fitnah rahmukum syai'an barakallahu fikum ini berkaitan dengan sahabat. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu lata subuh ashabi. Kadang-kadang ikhwan kalau itu dimunculkan di hati kita akan muncul sesuatu kepada sahabat dan itu binasa, membinasakan. Kalau tidak marah mukmu, jadi nggak apa. Kalau tidak marah mukmu, tidak disebutkan pelaku kisah itu tidak dosa na'am barakallahu. Kalau tidak marah mukmu jangan barakallahu. Kata beliau, wala yu'addu dzalika min kitmanil ilm, dan itu tidak dianggap sebagai menyembunyikan ilmu. Ya. Ya qul bi rahmatikum jazakumullahu barakallahu. Terkait dengan kitmanul ilm wallah, ancamannya. Ya, man sa'ala an syai'in fakatamahu atau fakatamaha aljamahullahu. Ya, yaumil qiyamati bil jawin minan nar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia sembunyikan padahal dia tahu, na'am barakallahu fikum ilmunya tadi. Ya kan ini entah merah mukmusyain barakallahu fikum, maka kelak pada hari kiamat akan dikasih tali kekang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kali tali apa dengan tali kekang dari neraka waliyatu billah. Ya, dan ini dikecualikan na'am barakallahu fikum pada beberapa perkara na'am barakallahu fikum. Di antaranya disebutkan na'am barakallahu fikum dalam Fathul Majid terkait dengan hadis na'am barakallahu fikum. Hadis na'am barakallahu fikum tentang fadilah la ilaha illallah. Ya kan ini fitnah marahmukum jain barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW beritahukan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang fadilah la ilaha illallah, maka Abu Hurairah saking semangatnya na'am barakallahu fikum izin sama Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh enggak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sampaikan ini kepada manusia? Naam, katanya, la fayatakil, jangan dulu. Naam warakallahu fikum. Ya, khawatirnya mereka akan itikal. Ya, bersandar. Terus pokoknya, ya, bertauhid saja. Akhirnya meninggalkan amalan. Ya, sehingga pada saat naam warakallahu, pada saatnya naam warakallahu fikum, hal itu disampaikan juga oleh naam warakallahu fikum, naam, bukan Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, naam warakallahu fikum. Khani bin Tahmarah mengucapkan barakallahu. Sama Mu'adz bin Jabal. Khani bin Tahmarah sebelum beliau meninggal dunia akhirnya sampaikan hadis tersebut terkait dengan fadilah la ilaha illallah. Naam warakallahu fikum. Di mana orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Khani bin Rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Maka yang semacam itu tidak dianggap diperkenankan. 6. Yaitu menyimpan ilmu terlebih dahulu, bukan disembunyikan ya. Menyimpan ilmu terlebih dahulu, na'am warakallahu fikum, sampai dianggap na'am warakallahu fikum orang yang akan menerimanya itu ya siap menerimanya. Ya, yang kan fitnah warahmatullahi, bahkan yang termasuk fitnah na'am warakallahu fikum, engkau menyampaikan ilmu dalam keadaan orang yang mendengarnya tidak siap. Ya. Tidak siap. Itu adalah fitnah na'am warakallahu fikum. Ya. Ya kan fitnah warahmatullahi, sehingga harus ditahan dulu. Jangan disampaikan dulu. Na'am warakallahu fikum. Sampai sih siap. Kan fitnah rahimani warahmatullahi warakallahu fikum. Makanya kan fitnah warahmatullahi warakallahu fikum. Ingkar munkar itu ada 4 martabat ya. Sebagaimana disebutkan oleh na'am warakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam ya, kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Ya. Kan munkar ada 4 martabat. Ya. Ya kan ibn rahmah rahmukum. Dan menyampaikan ilmu itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Lah ketika kita menyampaikan ilmu itu menimbulkan madarat haram bagi antum untuk apa? Menyampaikannya. Naam barakallahu fik. Ya kan ibn haram bagi antum menyampaikannya. Naam barakallahu fik. Ketika sampaikan ilmu berkecuali lah, masya Allah, terjadi madarat yang luar biasa. Ya, entah pada dirimu, entah pada keluargamu, entah pada agamamu itu sendiri, atau entah pada amar kehormatanmu. Kosik, nawarok lah, ditahan dulu sampai nunggu apa? Nunggu kondusif. Gitu ya. Ya kan ibn rahmah kemujian barak. Sehingga seorang da'im harus itu, harus apa? Harus cerdik dan enggak gerusa-gerusu. Ya. Enggak gerusa-gerusu. Ya. Sudah banyak na'am warakallahu akibat dari tindakan kerusuh-kerusuh ini yang menimbulkan kerusakan. Yang akhirnya mencoreng justru pada dakwah itu sendiri. Ini dakwah apa? Kan gitu ya. Banyak di tempat-tempat yang ada di tanah air na'am warakallahu fikum yang terjadi semacamnya. Na'am warakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sehingga harus betul-betul menjaga hikmah di dalam dakwah. Na'am warakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah rahmukumujan barakallahu fikum. Ya. Dari sisi na'am warakallahu fikum penyampaiannya. Ya. Harus betul-betul ditata yang bagus. Na'am warakallahu fikum. Ya. Ya. Bukan mujamalah kita na'am warakallahu fikum. Bukan. Ya. Bukan mujamalah. Ya. Bukan moles-moles. Tidak. Tapi li'ajri qabulil haq. Ya. Dalam rangka supaya kebenaran ini diambil, diterima. Na'am warakallahu fikum. Ya. Ya kawan fitin rahimani wa rahmukumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, i'tina ussalaf bil makna wal qissah. Perhatian salaf dengan makna sebuah nas dan kisahnya. Ya, untuk diambil faedah faedahnya. Adapun terkait dengan saksi ya, enggak. Makanya na'am warakallahu fikum mereka tidak apa menyebutkannya. Nge. Karena itu tadi na'am warakallahu fikum. Kalau kita sebutkan bisa jadi na'am warakallahu fikum akan muncul ghil. Nge. Akan muncul na'am warakallahu fikum kedongkolan na'am warakallahu fikum. Nge. Waliyadubillah kalau ternyata kedongkolan itu muncul pada seorang sahabi yang Rasulullah sudah wanti-wanti lata subuh ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat saya. Apalagi ini adalah ummahatul mukminin. Halibit rahmah mukmujan barakallahu fikum. Ya. Jangan sampai nawarakallahu fikum. Ya, sedikit pun dari rasa itu menghinggap dalam apa? Dalam hati kita. Nawarakallahu fikum. Halibit rahmah mukmujan. Tugas kita adalah ihtiram. Ya, ihtiram kepada mereka. Hormat kepada mereka. Ya, mengakui fadilah mereka. Nawarakallahu fikum. Dan mengesampingkan segala sesuatu, ya, yang mungkin ya akan dikesankan dalam hati-hati kita sesuatu yang nakis, yang kurang pada diri mereka. Kita akui ya, yang namanya Bashar, siapapun dia, mahallun naqs. Ya, siapapun dia. Tapi syariat kita amarakallah berkaitan dengan para sahabat, kesampingkan itu. Ya, kesampingkan itu. Dulukan amarakallahu fikum, kedepankan ikhtiram kita. Kedepankan penyebutan fadilah-fadilah mereka. Keutamaan-keutamaan mereka. Nih, yang dengan itu akan mewariskan kecintaan kita kepada agama ini. Nih, kan agama ini amarakallahu fikum, mereka yang bawa. Nah, dan musuh-musuh Islam, di antara salah satu jalan mereka dalam menghancurkan Islam, yaitu menghinggapkan dalam hati kaum muslimin kebencian terhadap pembawa Islam. Sekali lagi, rahmatullahi kebencian kepada para sahabat seperti Si'arah. Sekali lagi, rahmatullahi atau amarakallahu menghapuskan dari memori kaum muslimin akan fadilahnya para sahabat. Itu musuh Islam, amarakallahu. Dijalkan amarakallahu Superman, Batman, amarakallahu pada kaum muslimin la haula wala quwata illa billah. Amarakallahu fikum, yang menjadikan hal itu semakin lemah, lemah himmah mereka, semangat mereka terhadap agama ini, amarakallahu fikum. Sekali lagi rahmatullahi wa rahmatuhu jami'an, amarakallahu fikum. Sehingga demikian para salah, amarakallahu fikum. Yeah. Cukup dengan kisah dan diambil faedah dari kisah itu dengan tanpa menyebut nama ikhwan fillah rahimah rahmah, apalagi berkaitan para sahabat. Ikhwan fillah rahimah rahmah jami'an barakallahu. Naam. Wa min fawaid hadzal hadis, dan termasuk faedah dari hadis ini adalah isbatul umumah li zaujati Rasul alaihi salatu wassalam binisbati lil mu'minin, menetapkan keibuan ya untuk istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi istri Rasul semuanya adalah ibunya kaum muslimin. Makanya penting nawarakallahu. Oh, ininya istri Rasul, ini tidak, nawarakallahu. Ada salah seorang na'amarakallahu fikum yang diikhtilafkan. Yeah. Yang diikhtilafkan oleh para ulama na'amarakallahu terkait apakah dia istri Rasul atau tidak. Kenapa? Terkait dengan penyebutan. Kalau dia istri Rasul, berarti dia adalah ibu kita. Kalau tidak, maka tidak. Siapa itu? Raihana. Yeah. Yeah. Salah seorang na'amarakallahu fikum, Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahu ta'ala di dalam Mandumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, beliau berpendapat bahwasanya Raihana itu termasuk salah satu dari istri Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau kita berpegangan dengan apa? Dengan apa pendapatnya Ibnu Abil Aziz rahimahu ta'ala barakallahu fikum, Ibnu Abil Aziz ini barakallahu fikum, maka Raihana termasuk Ummul Mukminin. Nawarakallahu. Ya kan fitnah rahmatullah. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana dalam Zadul Ma'ad mengatakan bahwasanya Raihana bukan termasuk istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia ta'uha bimilkil yamin, katanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia sebagai budaknya. Ya. Yeah. Karena dia sebagai budaknya, milkul yamin. Ya kan fitnah rahmatullah. Iya. Dan kalau na'am barakallahu fikum dinyatakan bahwa Rahana yang termasuk istrinya Rasul alaihi salatu wasalam, maka yang meninggal dari kalangan istrinya Rasul alaihi salatu wasalam, ya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasalam wafat itu 3 orang. 6. Yang pertama Khadijah. Yang kedua Zainab bintul Haris Al-Hilaliyah. Al-Hilali. Al-Hilaliyah nama rekan. Kemudian yang kedua nomor yang ketiga Raihana. Kalau dianggap sebagai apa? Sebagai Raihana sebagai apa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selebihnya 9 orang ya meninggal setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wasallam. Kan ibu tentah murah mukmin barakalafikum dan seorang umul walad yaitu Maria al Qibtiyah. Kan ibu tentah murah jadi 9 orang istri beliau ketika Rasulullah SAW wafat ya beliau meninggalkan nama rokalaf istri 9 orang dan 1 umul walad. Umul walad itu nama rokalaf Maria al Qibtiyah. Kenapa? Dia adalah budak Rasulullah SAW yang melahirkan putranya Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi kalau sudah melahirkan putra tuanya maka seorang budak itu yang tadinya kinun ya, ya budak murni berubah status jadi umul walad. Nah, umul walad ini hukumnya ikhwanullah minurah mujain barakallahu fikum. Kalau nama roh ketuanya meninggal dunia, otomatis langsung merdeka. Merdeka. Kan ini tentang minurah mujain barakallahu fikum. Seperti apa? Maria Al-Qibtiyah. Ya kan ini tentang minurah mujain barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka kaum mukminin. Hadirin rahimakumullah wa jami'an barakallahu. Wa min fawaid hadzal hadis dan termasuk faedah dari hadis ini adalah am jawazus tihdamil khatim. Boleh memperkerjakan pembantu. Memperkerjakan pembantu. Nih, minta bantuan seorang pembantu. Nih, seperti yang dilakukan oleh Zainab bintu Jahsy. Nama rakalafikum. Ya kan, ibu tentah marah mukmin barakalafikum. Yang minta bantuan kepada salah seorang khadim yang ia miliki. Nah, dalam hal ini adalah nama rakalafikum. Seorang budak nama rakalafikum. Yang beliau miliki. Untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu berada ya, di sisi Aisyah Ummuna radhiyallahu anha. Kan ibu tentah marah mukmin barakallahu fikum. Nah, kan ibu tentah marah mukmin barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini pula barakallahu fikum. Diambil faedah jawazu ihtida'i ta'am. Boleh menghadiahkan makanan. Nah, warakallahu. Ya, boleh. Karena Rasulullah SAW tidak mengingkari. Nah, warakallahu fikum. Tidak mengingkari perbuatan siapa? Zainab bintu Jahsy. Ketika Zainab mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Ya kan, ibu tentah marah mukmin barakallahu. Nah, ya kan ibu tinta merah mukmin barakallahu fikum. Jadi boleh, mau hadiah makanan, mau hadiah apa saja boleh silakan. Bahkan ikhwan tinta mukmin barakallahu fikum dalam beberapa kondisi ini sangat penting untuk kita lakukan. Ya, terus ketika kita nah barakallahu fikum ingin melunakkan hati seseorang, ya di dalam nam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali untuk menjadikan nih seorang itu hatinya jinak. Nih, kenapa? Al-qulubu yamilu ila man ahsana ilaih. Hati itu akan condong pada orang yang berbuat baik kepadanya. Nih, makanya Rasulullah SAW mengatakan, nih, tahadau tahabau. Nih, saling memberi hadiahlah kalian. Niscaya akan muncul kecintaan di antara kalian. Kini ya. Kalau ini tidak merah mukmin barakallahu fikum. Ono wong tengkelek nang barakallahu fikum. Dakwah biasanya kan gitu ya nang barakallahu fikum. Ojo ditanggapi nang barakallahu fikum. Dadi. Ya, marah gak mari-mari nang barakallahu fikum ya. Kono muring-muring, tanggapi muring-muring sisan. Marah-marah kita tanggapi marah-marah. Jangan, keliru nah para pelawiku. Ya. Yeah. Mari bintah marah mak mujembar. Ya. Yeah. Kasih hadiah. Nah para pelawik. Ya, yeah. Dulu di sini tak ada nah para pelawik. Tapi orangnya sudah apa? Itulah nah para pelawikku sudah. Ya, yeah. Rahimahullah ya. Nah para pelawik. Masya Allah. Ya. Yeah. Itu kalau sama pondok itu luar biasa. Nah para pelawik. Temperamennya tinggi, suhunya ya selalu naik. Na warakallahu fikum. Ya, ya kan ibitnya pas ayah itu korban gitu. Na warakallahu fikum. Ya, kita datangi dia, kasih kulit, kasih kepalanya. Na warakallahu fikum. Hewan korban. Ah, langsung na warakallahu fikum. Ya, lileh na warakallahu fikum. Cair na warakallahu fikum. Ya kan ibitnya warahmukum. Jadi itu sangat penting na warakallahu fikum. Bahkan dalam satu saat lama dalam berapusi sangat dihancurkan kita na'amara kelafikum untuk yang namanya saling memberikan hadiah. Ya. Lebih-lebih sama antum di pondok kayak gini na'amara kelafikum. Masya Allah. Butuhnya ta'aluf, ta'ahi, na'amara kelafikum. Nanti ketika antum gak mondok, akan keingat. Ya. Bien, ini teman saya ini sering ngasih saya hadiah na'amara kelafikum. Ya. Kali bintin rahmarah mukumuja'in para kelafikum. Nah, kemudian min fawaidi, termasuk faedahnya adalah hilul hadiah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya qad bi rahmah rahmukum jan barakallahu. Ya, halalnya hadiah bagi Rasul alaihi salatu wasallam. Ya qad bi rahmah rahmukum jan barakallahu fikum. Adapun sedekah bagi Rasul baik yang wajib maupun sunnah haram. Zakat, ya. Karena zakat itu min awsahin nas. Ya, afwan. Termasuk nam kotorannya manusia. Ya. Karena zakat itu tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Sehingga zakat itu termasuk min awsahin nas. Maka namarakal ahlul bait, baik Rasulullah dan keluarganya namarakallahu fikum. Tidak diperkenankan, diharamkan untuk makan harta zakat. Yeah. Demikian pula sedekah. Yeah. Sedekah itu na'amarakallahu fikum tabarruk mustahabah. Memberikan yang hukumnya mustahab. Maka bagi Rasul haram. Yeah. Tapi bagi keluarganya, sebagian para ulama ada yang mengatakan yeah, tidak haram. Yeah. Ada yang mengatakan juga haram. Na'amarakallahu fikum. Anda bisa baca dalam apa? Dalam faedah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berdasarkan hadis, inna shadaqata la tahil ali Muhammad, sungguhnya shadaqah itu tidak halal bagi keluarganya Muhammad. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini umum. Sehingga mencakup shadaqatun wajibah dan sedekahun mustahabbah. Nggih, kalau sedekahun wajibah seperti zakat. Nggih, zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah, rahimakumullah, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nggih, adapun sedekah yang mustahabbah, nah barakallahu fikum itu. Ikhwan fillah, rahimakumullah, jazakumullah khairan barakallahu. Nah. Wa min fawaid hadzal hadis, dan termasuk faedah hadis ini adalah anna ma fu'ila ala sabiril ghirah. Naam. Ini yang kita sebutkan tadi ya. Anna ma fu'ila ala sabiril ghirah fa innal insan la yulam alaihi. Bahwasanya perbuatan yang dilakukan karena nyeh. Karena apa? Karena cemburu. Nyeh, karena cemburu. Itu tidak di apa di celah nawarakallahu tidak dicelah. Rasul enggak mencela Aisyah ketika melakukan itu ya. Ah, temuku itu aja cemburu ya. Enggak gitu nawarakallahu fikum. Biarkan saja nawarakallahu fikum. Habis itu nam wasahnya yang persilakan dikumpulkan sama beliau makannya taruh di atas surma. Ini makan. Gitu ya. Ya kan fitnah rahmukum. Enggak pakai dimarahin. Enggak pakai dicela nawarakallahu ya. Ya kan ibu tentah merahmukmu. Sekali lagi karena itu, ya kadang-kadang muncul, ya namarak di luar kontrolnya. Ya, di luar kontrolnya. Ya, sama orang yang marah itu na'amarakallahu fik. Itu kalau marahnya lagi muntap gitu na'amarakallahu fik. Wah. Ya. Kontrolnya blong na'amarakallahu. Kontrolnya blong. Ya. Sehingga was, Masya Allah. Bahaya. Ya, kalau ini tentang marah kemudian barakallahu fik. Ya. Maka tidak dicela na'amarakallahu fik. Tapi entah ketika hal itu na'amarakallahu fik menimbulkan kerusakan. Ya, harus ganti. Harus kan ganti. Ya kan fitnah marahmu para kelafiku. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam. Anna ma fu'ila 'ala sabil ghirah fa innal insana la yulamu 'alayhi. Wa tsudzalik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yulamma. Lam apa? Yalumma. Eh azzuzatul ladzi kasaratil qas'ah. Lakin la yarfu dzalika dzaman. Ya, kalau kita dah merahmukum saja. Ia ni, ma fa'ala ala sabil ghirah la yarfa'u dhaman in kana fi dhaman. Na'arakallahu. Kalau kita dah merahmukum saja, na'arakallahu fikum. Maksudnya na'arakallahu perbuatan yang dilakukan karena na'arakallahu fikum cemburu tadi yang menyebabkan talaf, menyebabkan na'arakallahu fikum kerusakan, maka tidak terangkat, tidak mengangkat na'arakallahu dengan alasan ghirah tadi, dengan alasan cemburu tadi, ganti rugi. Tetap harus ganti rugi. Ganti rugi, na'amarakallahu. Ya. Lakin, ya. Nam, ma'al. Ma'atalah dia sebutul badal. Demikian disebutkan oleh na'amarakallahu fikum, oleh Syekh Draman Si'di Rahmatullah dalam Al-Qua'idnya. Qua'id Si'di, ya. Nam, khantah musyum parakallahu. Nam. Maka di situ na'amarakallahu Rasul mengatakan at-ta'am bit-ta'am wal-ina bil-ina na'amarakallahu fikum. Ya khani fitin rahimani wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Naam. Ya khani fitin rahimani wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini na'amarakallahu fikum diambil faedah annau la qisasa fil latmati fil latmati wad-darbi 'ala ad-dhahri wad-darbi 'ala al-yati wa ma ashfa dhalik. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fil rahmah rabbukum jantak. Tidak ada kisos pada tamparan atau pada pukulan ya yang dilakukan pada punggung ya atau pukulan yang dilakukan pada tangan. Na'amarakallahu fikum. Tidak ada kisos. Dan yang semisal itu dari pukulan-pukulan yang tidak membahayakan. Secara umum tidak membahayakan. Tapi kalau gigi, bahaya. Bahaya. Makanya disebutkan dalam apa? Dalam apa? Dalam Al-Quran. As-sinnu bis-sinni. Ya. Al-anfu bil-anfi. Sampai tinjurung ya. Yang sakit nama bahaya. Ya. Al-ainu bil-ain. Mata dengan mata. Ya. Kalau tangan amarakulaf umumnya tidak membahayakan. Nih, kalau dipukul atau ditampar tangannya amarakulaf. Kalau ini tidak marah mukmin parakulaf. Nih. Nah, kalau wajah jangan, tidak boleh amarakulafikum. Karena Rasulullah SAW menetapkan amarakulafikum. Nih, menetapkan hukuman. Nih, ganti bahkan amarakulafikum terhadap budak yang ditampar nam pipinya amarakulafikum untuk dibebaskan. Hadisnya siapa? Hadisnya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulam. Na'amarakallahu fik. Ketika dia marah, enggak terkontrol amarahnya. Na'amarakallahu fik. Ikhwani fitnah marahmukumullah. Karena budaknya lalai. Sehingga kambingnya digondol sama apa? Sama serigala. Na'amarakallahu fik. Tawaw. Fasokak tusok tatan na'amarakallahu fik. Tawaw ampar na'amarakallahu fik. Nge. Ikhwani fitnah mu. Dilaporkan sama Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah SAW kelihatan marahnya na'amarakallahu fik langsung. Ya, Muawiyah mengatakan saya Rasulullah. Ya, sebentar. Suruh bawa saja ke sini dulu na'amarakallahu fik. Ikhwan fi dinillah marahmu dibawa sama pemiliknya na'amarakallahu fik dan ditanya. Ya ainallah di langit. Mana ana anta Rasulullah. Maka Rasulullah atika fa innaha mu'minah. Nawarakallahu. Itu kalau yang dipukul apa? Apa? Muka, nawarakallahu. Jadi ya kan tidak marah kemudian. Kalau yang dipukul tangan atau nawarakallahu fikum, punggung yang sifatnya tidak membahayakan. Ya. Ya kan itu tidak marah kemudian barakallahu. Maka enggak ada kisos. Tapi kalau yang dipukul tangan atau punggung, kok langsung kelenger orangnya? Ya tetap na'amarakallahu fikum. Meskipun yang dipukul tangan, apa, tangannya. Namor, atau yang dipukul punggungnya na'amarakallahu fikum. Ya. Ya. Karena sebab pukulan langsung kelenger na'amarakallahu fikum. Dia mati misalnya. Kisos na'amarakallahu. Ya. Ya kan, atau bukan apa bukan kisos na'amarakallahu fikum. Wajib badiat kafarat. Ya, dan itu misalnya di apa dilakukan itu termasuk nah, sehingga mati nah, termasuk disebut di dimasukkan dalam kategori ya qatlu sibhul amat. Ya, pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Ya. Qatlu sibhul amat itu amarakallahu fikum pembunuhan yang dilakukan dengan sesuatu yang secara umum itu tidak membunuh. Tapi mati amarakallahu fikum ya. Ya kan ibu tentang makmum. Pakai sapu lidi misalnya nama rokulah fikum. Ini enggak ada yang mengatakan dipukul pakai sapu tidak akan mati nama rokulah sampai 100 dia enggak mati. Keumuman seperti itu. Tapi baru sekali saya tak enggak tahu kenapanya mati nama rokulah fikum dan nama rokulah itu qatlul sibul amat. Faham ya? Ya kan ibu tentang marah makmum jangan para. Maka di sini tidak kisus, enggak ada kisus. Nama rokulah. Ya kan ibu tentang marah makmum jangan. Jadi yang pembunuhan yang mengharuskan kisos itu na'amarakallahu fikum pembunuhan yang dilakukan ya amdan wa udwana na'amarakallahu fikum ya sengaja disertai dengan motif permusuhan na'amarakallahu fikum ya kan ini telah marah na'amarakallahu sehingga kalau semacam ini namanya memukul tangannya seperti Aisyah na'amarakallahu enggak ada kisos ya na'amarakallahu. Tidak ditetapkan kisos oleh Rasulullah SAW. Karena Aisyah memukul tangannya. Kenapa? Ya, yang namanya kos'ah itu kan dibawa dengan tangan ya. Mukul berarti mukul kos'ahnya ya. Tangannya juga terpukul kan ya. Ya kan ini tentah merah makumusian barakallahu fiik. Nah Rasulullah SAW tidak menetapkan kisos untuk Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga diambil faedah di sini. La kisosa filat hamati wattar bi ala tahri. Ya. Wattar bi ala yad. Namarakallahu fiik. Kemudian ikhwan tindah marah mempunyai barakallahu fikum. Dalam hadis ini terdapat faedah si'atu hilmin Nabi alaihi salatu wassalam. Luasnya kelembutan Nabi alaihi salatu wassalam, kesantunan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-hilm biasanya barakallahu fikum diartikan kesantunan, santun. Ya. Ketika terjadi semacam itu barakallahu beliau tidak marah. Iya, tidak marah. Nam, ikhwan ini tidak marah mukmin barakallahu. Dikatakan oleh beliau, haitsulam yubihu. Ya, yubihu. Nam barakallahu. Atau yubihu lam yubih hadhil fa'ilah ala ma fa'alat. Ya. Wa ja'ala yadumul qissah al-maqsurah wa yada'u ta'am fiha. Nam barakallahu. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mencela. Ya. Pelaku perbuatan tersebut justru beliau melakukan amarakallahu tindakan itu dikumpulkan puing-puingnya puing-puing kos'ah tadi kemudian makannya ditaruh di atas ya kan ini tentah marah kemudian amarakallahu ya kan ini tentah marah terus yang terakhir ya kan berkaitan dengan apa kita harus ganti amarakallahu ya. Ikhwan fi dinillah marahum kata beliau amarakallahu anna syai'a sayal misli anna syai'al misli ya yudmanu bi mislihi sesuatu yang serupa di namarakallahu diganti dengan hal yang serupa ya di sini ikhwan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'amu bit-ta'am nam at-ta'amu bit-ta'am ya wal ina'u bil ina' namarakallahu. Kan ibu tentah yang dirusak makanan yang diganti makanan, yang dirusak na'amarakallahu fikum bejana yang diganti bejana begitu. Wallahu a'lam bissawab na'amarakallahu. Kan ibu tentah mengorah mengucapkan barakallahu fikum dan masih ada beberapa masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam syarah terhadap hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana jika suami memiliki budak seorang laki-laki? Apakah dia mahram bagi tidak dari suaminya? Naam warakallahu fikum. Ya. Dan apakah istri dari seorang suami tersebut ya memiliki budak perempuan? Apakah mahram bagi tidak? Naam. Yang jadi mahramnya adalah budaknya. Ya. Kan ibadah entah warahmukum jalan warakallahu. Budaknya. Ya. Allah alam besok. Apabila ada seorang budak wanita milik seorang istri, lalu apakah boleh dicampuri oleh sang suami? Tidak boleh. Zina amarakallahu fikum. Dikarenakan harta istri milik suami. Keliru. Ya, yeah. Harta istri hartanya istri sendiri, hartanya suami sendiri. Itu kaidah yang benar. Amarakallahu fikum. Terkait hal ini. Amarakallahu fikum. Dan nanti masalah warisan amarakallahu fikum. Itu nama orang kelas harus dipilah hartanya istri-istri, hartanya suami-suami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum jami'an, barakallahu fikum. Afwan, bagaimana kaifiyah puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban? Apakah boleh puasa di bulan Sya'ban secara berurutan, namun tidak sampai full satu bulan. Ya kan ibu cintah marah mukmin barakallahu fikum. Dijelaskan dalam hadisnya Usama bin Zaid na barakallahu fikum menceritakan tentang puasa Rasulullah SAW di hari-hari dalam satu tahun. Ya kan ibu cintah marah mukmin pun. Rasulullah SAW kadang puasa terus menerus ya sampai kita menyangka na barakallahu fikum beliau tidak berbuka. Ya juga berbuka terus menerus sampai menyangka beliau tidak berpuasa. Nah, warakallahu. Kecuali pada apa? Pada bulan Sya'ban. Nggih, atau nah, warakallahu. Kecuali pada hari Senin dan Kamis. Kalau dia nah, warakallahu fikum tidak masuk dalam puasa yang dilakukan terus-menerus, dia tetap melakukan puasa Senin dan Kamis. Nah, warakallahu fikum. Dia terus muwadhabah Senin Kamis. Nah, warakallahu begitu. Ikhwan fillah warakallahu fikum. Kita tanya, kenapa kok seperti itu? Nggih. Ya kan ibn tah warahmukum syan warakallahu fikum. Nggih. Beliau mengatakan hari itu adalah hari di mana amal-amal itu dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ibn tah warahmukum syan. Ini secara makna. Ana lafaznya enggak hafal amar hadisnya Usama bin Zaid. Ya kan ibn tah warahmukum syan warakallahu fikum. Dan juga puasa Sya'ban kata Usama bin tidak saya dapati puasa dalam satu bulan yang lebih banyak selain daripada bulan Ramadan kecuali Sya'ban. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari beliau puasa Sya'ban secara utuh nggih satu bulan penuh atau dalam riwayat lain illa qalila kecuali sedikit na'amarakallahu ya kan ibn tahmarah mukmin barakallahu nggih sehingga boleh na'amarakallahu puasa Sya'ban dari awal sampai akhir nyambung dengan puasa Ramadan boleh na'amarakallahu boleh na'amarakallahu ya kan ibn tahmarahkum atau puasa Sya'ban na'amarakallahu fikum nggih nggih sehari kemudian besoknya lagi puasa atau besoknya lagi berbuka besoknya lagi puasa boleh atau ambil puasa Sya'ban di hari Senin dan Kamis saja boleh atau puasa Sya'ban 3 hari kemudian ya jeda 3 hari lagi jeda 3 hari lagi jeda boleh na'amarakallahu ya kan ibn tahmarah menwarahmukum syan barakallahu fikum itu puasa Sya'ban ya cuman diwanti-wanti. Nih, bagi mereka yang tidak biasa puasa untuk memulai puasa ketika Sya'ban sudah mencapai pertengahan. Nih, juga diwanti-wanti pula bagi mereka yang tidak berpuasa, tidak biasa berpuasa untuk puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nih, karena sebuah hadis, idzan tasafa Sya'ban, nih, fala tasum. Kalau Sya'ban sudah pertengahan jangan berpuasa. Ya kan fitnah mau itu bagi mereka yang tidak biasa puasa. Maka pas pertengahan Syaban jangan mulai puasa. Demikian pula amarqa bagi mereka yang tidak biasa puasa. Jangan mulai puasa sebelum Ramadan 2 atau 3 sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kata Rasulullah SAW, nama la tuqaddimur ramadana bi saumi yaumin aw yaumaini. Jangan kalian amarqa fikum memulai ya Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Itu bagi mereka apa? Yang tidak biasa puasa. Tapi kalau bagi mereka yang biasa puasa enggak apa-apa. Pas sehari atau 2 hari ya sebelum Ramadan itu pas hari biasa dia puasa Senin atau Kamis, silakan puasa. Ya. Ya kan fitnah marhamakum syan barakallahu fikum. Atau amarakallahu fikum pas hari itu adalah tepatnya giliran puasa Daudnya. Atau amarakallahu memang dia sudah puasa amarakallahu dari sejak amarakallahu fikum awal Syaban. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Ini namarakallahu fikum kaifiyah puasa Ramadan yang ya yeah, puasanya apa puasa Syaban yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.